بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله إخواني في الدين عزكم الله. Kemudian selanjutnya Syekh Bakr Abu Zaid hafizahullah wa saddada khutahu menasihatkan di dalam perkara hilyah talibul ilm, perhiasan yang harus dipunyai oleh talibul ilm. Beliau menyatakan, kun ala jadatis salafis salih, jadilah engkau ala jadah, di atas kesungguh-sungguhan as-salafus salih, kesungguh-sungguhan dari kalangan as-salafus salih. Kun salafiyan alal jadati, artinya beliau terangkan, jadilah engkau salafian, pengikut salaf, alal jadah, dengan sungguh-sungguh, jangan tanggung-tanggung. Tariqis salafis salih minas sahabati radhiyallahu anhum, yaitu di atas jalan hidup as-salafis salih dari kalangan sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, faman ba'dahum, dan juga kalangan generasi yang sesudah mereka, sesudah para sahabat Nabi, mimman qafa atharahum, yaitu dari kalangan orang-orang yang qafa atharahum, merasa cukup atau berhenti pada athar, peninggalan napak tilas para sahabat Nabi. Beliau menganjurkan untuk mengikuti napak tilas athar para salafus as-salafus salih ialah fi jami'i abwabiddini, dalam segenap bab-bab agama. Minat tauhidi, yaitu mengikuti jejak salaf dalam perkara tauhid, wal ibadati, dan juga mengikuti jejak salaf dalam perkara ibadat, berbagai macam amalan ibadah, wa nahwiha, dan yang semisalnya, yaitu dalam perkara akhlak, dalam perkara muamalah, dalam perkara bermasyarakat, berumah tangga, dalam perkara sebagai talibul ilm, dalam perkara sebagai apapun. Kita akan dapati contoh pengamalan Alkitab was sunnah dari kalangan as-salafus salih dalam segala bidang, tidak hanya dalam satu bidang saja. Maka kalau kita mau menghiasi diri sebagai talibul ilm, harus mengikuti as-salafus salih dalam segala bidang tersebut. Mutamayyizan biltizami athari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan membedakan diri, tamayyuz yaitu menampilkan ciri khas semangat iltizam, semangat berpegang teguh dengan athar, dengan riwayat-riwayat jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga harus belajar athar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tawdhifis sunani ala nafsik, dan memperlakukan atau mengamalkan amalan-amalan sunan, ajaran-ajaran Nabi terhadap dirimu. Wa tarkil jidali, dan meninggalkan kebiasaan untuk berdebat. Kebiasaan berdebat itu kebiasaan orang-orang ahli ilmu kalam atau ahli-ahli falasifah mantiqi. Al-jidal wal-mira, kebiasaan berdebat dan berdiskusi dalam artian yang negatif, yaitu membicarakan perkara apa yang tidak dibicarakan oleh para as-salafus salih. Wal khawdi fi ilmil kalami, dan meninggalkan al-khawd, tenggelam di dalam ilmil kalam, meninggalkan ilmu-ilmu yang semisal ilmu kalam, seperti ilmu mantik atau ilmu falsafah, meninggalkan semuanya itu. Wa ma yajlibul athami, dan juga segala, meninggalkan segala ilmu atau segala perkara yang yajlibul atham, yang mendatangkan dosa-dosa. Wa yasuddu anis syar'i, dan ilmu-ilmu yang menghalangi orang untuk menunaikan syariah. Membersihkan diri dari dari segala ilmu yang akan menghalangi kita untuk menunaikan syariah. Di samping ilmu kalam, ilmu falsafah seperti ilmu sihir atau ilmu-ilmu yang dilarang oleh syariah dan menghalangi orang untuk menunaikan syariah. Qala adh-Dhahabi rahimahullahu ta'ala, berkata al-Imam adh-Dhahabi rahimahullahu ta'ala, wa sahha an ad-Dharqutni, dan telah sahih riwayat dari ad-Dharqutni, annahu qala, bahwasanya beliau menyatakan, ma syai'un abghadha ilayya min ilmil kalami, tidak ada sesuatu yang lebih aku benci daripada ilmul kalam, kata beliau. Qultu, maka aku katakan, kata adh-Dhahabi, lam yadkhulir rajulu abadan fi ilmil kalami walal jidali wala khadha fi dhalika bal kana salafiyan. Tidak akan didapati, kata al-Imam adh-Dhahabi, tidak akan masuk seorang pun selama-lamanya dalam ilmu kalam, lam yadkhul, tidak akan masuk seorang pun abadan selama-lamanya dalam ilmu kalam, walal jidal, dan tidak pula ilmu debat, wala khadha fi dhalik, dan tidak akan ada seorang pun yang tenggelam dalam ilmu tersebut, bal kana salafian, kemudian dia salafi. Tidak mungkin, tidak mungkin sama sekali seorang yang tenggelam dalam berbagai ilmu-ilmu tersebut kemudian menjadi salafi, tidak mungkin, kata adz-Dzahabi. Karena ilmu-ilmu tersebut mengajarkan untuk orang itu melogikakan segala permasalahan sampai permasalahan yang tidak dibicarakan dan tidak diterangkan oleh Allah dan Rasulnya. Ilmu tersebut mengajarkan untuk orang itu lancang, untuk berani membicarakan apa-apa yang tidak dibicarakan oleh Allah dan Rasulnya. Maka tidak mungkin orang yang tenggelam dalam ilmu-ilmu gituan bisa menjadi salafi. Mustahil. Wahaulai hum ahlus sunnati wal jama'ati al-muttabi'una athara rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallam. Adapun mereka ahlus sunnah wal jama'ah, yaitu orang-orang yang mengikuti athar rasulillah sallallahu alaihi wa alihi sallam, mengikuti jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa hum kama qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, di mana mereka ahlus sunnah itu ialah seperti yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kata beliau, wa ahlus sunnati tafawatul muslimina wa hum khairun nasi lin nasi, Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah naqawatul muslimina, barakallahu fiik. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah naqawatul muslimina, saripati, naqawah itu saringan, atau orang-orang bersih dari kaum muslimin, atau saringan atau kekuatan inti kaum muslimin. Wa hum khairun nasi linnas, dan mereka itu adalah sebaik-baik manusia kepada manusia yang lainnya. Falzamis sabila, oleh karena itu berpegang teguhlah engkau dengan jalan ini, jalan salafis soleh ini, jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lainnya, karena kalau kalian mengikuti jalan-jalan yang lainnya, fatafarraqa bikum an sabilihi, niscaya jalan-jalan yang lainnya itu akan memisahkan kalian dari jalan Allah. Jadi keindahan penampilan seorang talibul ilm itu, keindahan hidupnya seorang talibul ilm itu ialah sejauh mana dia mengikuti jejak para salafus saleh. Mengikuti jejak salafus saleh itu dengan ilmu dan amal, bukan hanya sebatas kemampuan untuk menerangkan bahwa para salafus saleh berbuat begini dan begitu. Lah kamu bagaimana? Wah, kalau saya nanti dulu umpamanya. Bukan begitu. Tetapi dia mampu untuk menerangkan bagaimana as-salafus saleh berbuat, dan mampu mempelopori umat untuk mengamalkan apa yang dia ketahui tentang athar, jejak langkah as-salafus saleh itu, yaitu para sahabat dan para tabi'in itu. Mereka hidup dengan padat kegiatan ibadah dan taat dan ilmu. Mereka tidak menyia-nyiakan waktu. Maka talibul ilm jangan menyia-nyiakan waktu, dan jangan senang dengan mengosongkan waktu. Waktu diisi dengan ibadah, dengan ilmu, muraja'atul ilm wal ibadah. Maka kalau kenyataan bahwa kita belum sampai ke sana, berarti kita masih dalam perjuangan menuju ke sana. Untuk menyadari kekurangan kita, jarak kita dari jalan jejak para salafus saleh. Semakin jauh kita dari jalannya salafus saleh, semakin rendah pula kedudukan kita. Semakin kita dekat dengan model pengamalan salafus saleh, semakin mulia kedudukan talibul ilm karenanya. Kemudian qala Syekh Bakr Abu Zaid hafizahullah wa saddada khutahu, mulazamatu khasyatillahi ta'ala, terus menerus berpegang teguh dengan sikap khasyatillah, rasa takut kepada Allah Ta'ala. Talibul ilim harus at-tahalli, harus berhias diri bi'imarati dhahiri wal batini bi khasyatillahi ta'ala, dengan memakmurkan atau memenuhi sikap zahirnya dan sikap batinnya dengan ketakutan kepada Allah Ta'ala. Dalam keadaan bersendirian ataupun dalam keadaan terang-terangan. Muhafidhan ala sya'airillah, sya'airil islami, memelihara syiar-syiar Islam, yaitu menjaga garis batas halal dan haram, itu syiar-syiar Islam. Bagaimana menjaga garis batas antara halal dan haram, yaitu dengan sikap muru'ah, menjaga kewibawaan. Bagaimana caranya menjaga kewibawaan itu? Yaitu dengan menjauhkan diri dari khawarimil muru'ah, menjaga diri dari perkara-perkara yang khawarim, yang merusakkan al-muru'ah, kewibawaan itu. Seorang talibul ilim bukanlah seorang yang ma'asum seperti Nabi, apalagi mau seperti malaikat, enggak mungkin. Tetapi seorang talibul ilim adalah orang yang paling malu untuk bertindak terang-terangan melanggar keharaman di hadapan sesama temannya talibul ilim, apalagi di hadapan orang awam. Seorang talibul ilim adalah juga manusia, terjatuh kepada kesalahan-kesalahan. Tetapi semangat memperbaiki kesalahan-kesalahan itu demikian tinggi karena tawab, dia adalah orang yang suka bertaubat. Namun untuk terang-terangan jiharon berbuat maksiat, itu bukan sikap talibul ilim. Itu berarti melecehkan syiar, syairin Islam. Ya, umpamanya di hadapan temannya menjaga diri dari mendengarkan musik karena musik itu haram, dengan dalil-dalil keharaman musik sedemikian lengkap dibawakan oleh salafus saleh dari Al-Quran was sunnah. Tetapi ketika dilihat temannya tidak ada, wah saya senang musik itu, hadza khawarimil muru'ah. Meskipun dia lakukan tidak di hadapan sesama temannya, tetapi Allah menjatuhkan kewibawaannya di hadapan temannya dengan perbuatan seperti itu. Karena dengan perbuatan seperti itu dia menjatuhkan takwallah, merusakkan takwallah yang ada pada dirinya, dan siapa yang rusak takwallahnya, wibawanya juga jatuh di hadapan siapapun, di hadapan manusia. Itu. Maka untuk menjaga kewibawaan diri harus menjaga syiar-syiar Islam dalam rangka khasyatillah, dalam rangka takut kepada Allah, bukan dalam rangka karena sedang berjalan bersama temannya, bukan dalam rangka sedang diawasi oleh temannya, tetapi benar-benar karena khasyatillah. Wa idhari sunnati wa nashriha bil amali biha wa da'wati ilaiha. Dan talibul ilim dalam rangka juga khasyatillah, rasa takut kepada Allah, harus menampilkan amalan sunnah dan menebarkan sunnah itu dengan mengamalkannya dan berdakwah kepadanya. Dalan ala Allah bi ilmika wa samtika wa amalika. Dengan mengajak orang kepada agama Allah, dalan ala Allah, mengajak orang kepada agama Allah dengan ilmumu, wa samtika, dan dengan penampilan akhlakmu, wa amalika, dan dengan amalanmu. Maka jangan dalam perkara akhlak ini dan dalam perkara amal dengan ilmu itu merusakkan perkataannya dengan perbuatannya. Atau sebaliknya, merusakkan perbuatannya dengan perkataannya. Di samping itu, seorang talibul ilim dalam juga rangka, dalam rangka khasyatillah, mutahallian birrujulati, menghiasi diri dengan sikap rujulah, sikap kelelakian, tidak pengecut, tetapi mempunyai sikap rujulah, menyatakan tidak benar adalah tidak benar, sesuatu yang tidak benar adalah tidak benar, menyatakan sesuatu yang benar adalah benar di hadapan siapapun. Wal musahalati, dan juga al musahalah, yaitu menggampangkan segala sesuatu, tidak mempersulit segala sesuatu. Menggampangkan dalam perkara muamalah, menggampangkan dalam perkara hubungan tetangga, menggampangkan, tidak mempersulit dalam perkara jual beli, dan sebagainya, dan sebagainya. Wasamti salih, dan harus mempunyai penampilan akhlak yang baik. Semua itu, wa malaku dzalika, yang bisa mengendalikan semua itu semua, sikap itu semua, khasyiatullahi ta'ala, rasa takut kepada Allah ta'ala. Ketika seorang beramal dalam berbagai perkara ini tadi, dengan dalam rangka takut kepada Allah. Walihada qala al-imamu Ahmadu rahimahullahu ta'ala. Oleh karena inilah berkata al-imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, aslul ilmi khasyiatullahi ta'ala. Asal pokok daripada ilmu itu ialah rasa takut kepada Allah ta'ala. Takut untuk melanggar syariahnya. Itu asal pokok daripada ilmu. Loh, apa dalilnya Imam Ahmad kok ngomong seperti ini? Dalilnya ialah firman Allah ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Hanyalah yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya itu ialah orang-orang yang berilmu. Karena itu pokok daripada ilmu itu ialah khasyiatullah, rasa takut kepada Allah. Falzam khasyiatallahi fis sirri wal alan. Ini penting sekali. Maka ilzam, berpegang teguhlah kamu dengan rasa takut kepada Allah, fis sirri wal alan, dalam keadaan tersembunyi, tidak dilihat temanmu, ataupun dalam keadaan terang-terangan. Wibawanya talibul ilm di sini. Dan talibul ilm akan mudah untuk memahami ilmu, akan dimudahkan oleh Allah untuk memahami ilmu ketika dia mempunyai rasa khasyah, rasa takut kepada Allah. Kalau talibul ilm masih hura-hura atau masih menganggap kecil perkara haram itu, apalagi dalam keadaan tersembunyi dia menganggap kecil perkara haram, kalau dalam lebih parah lagi kalau terang-terangan menganggap kecil perkara haram, maka ini akan menimbulkan kebebalan pada talibul ilm itu dalam memahami ilmu. Dalilnya apa? Kok demikian? Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Allah menyatakan, dan bertakwalah kalian kepada Allah, niscaya Allah akan memberi ilmu kepada engkau. Dengan takwallah, maka Allah akan memudahkan ilmu bagi kalian. Fa inna khairal bariyati man yakhshallaha ta'ala. Karena sungguhnya sebaik-baik makhluk itu, khairal bariyah, sebaik-baik makhluk itu ialah siapa yang takut kepada Allah. Wa ma yakhshahu illa alimun. Dan tidak ada yang takut kepada Allah kecuali orang yang berilmu. Loh, bagaimana enggak ada yang takut pada Allah kecuali orang yang berilmu? Artinya, sejauh mana ilmu kamu itu diberkahi oleh Allah, maka sejauh itu pula rasa khasyah, rasa takutmu kepada Allah. Kalau ilmumu diberkahi oleh Allah, maka semakin tambah ilmu, semakin takut kepada Allah untuk berbuat durhaka, berbuat muharramat. Ya. Idzan fa khairul bariyati huwal alim. Oleh karena itu, sebaik-baik manusia itu ialah orang yang berilmu. Maksudnya orang yang berilmu, yaitu orang yang berilmu yang mempunyai rasa takut kepada Allah, yang diberkahi ilmunya sehingga timbul rasa takut kepada Allah. Wala yaghib an balika, dan jangan sampai hilang dari pikiranmu annal alima, bahwa orang yang alim itu, orang yang berilmu itu, la yu'addu aliman, tidak dianggap orang yang berilmu, illa kana amilan, kecuali kalau dia itu beramal dengan ilmunya. Jangan kau sampai lupa masalah ini, bahwa tidaklah orang itu dianggap alim, berilmu, kecuali dia itu beramal dengan ilmunya. Wala ya'malul alimu bi'ilmi, dan tidak akan orang alim itu beramal dengan ilmunya, illa idza lazimathu khasyatullah, kecuali kalau dia itu diliputi oleh rasa takut kepada Allah. Begitu disimpulkan oleh Syekh Bakr Abu Zaid dari perkataan para ulama, dan perkataan para ulama itu diambil tentunya dari kesimpulan beliau-beliau terhadap Al-Qur'an was Sunnah. Kemudian dibawakan oleh beliau di bawah ini perkataan, sebagian perkataan para ulama itu. Beliau menyatakan, wa asnadal khatibul baghdadi rahimahullahu ta'ala, dan al-khatib al-baghdadi membawakan sanad, asnada yani membawakan sanad, bisanadin fihi latifatun, dengan satu sanad yang terdapat padanya adanya kelemahan. Isnadiyatun biriwa, kelemahan dari sisi sanad. Biriwayati aba'in tis'atin, dengan diriwayatkan dari aba tis'ah, diriwayatkan dari abu, mereka yang memakai kunyah-kunyah yang sembilan, atau dari anak kepada bapak, dari bapak kepada kakek, dari kakek kepada buyut, dari buyut kepada terus sampai sembilan. Begini riwayatnya. Faqal, akhbarana Abul Faraj Abdul Wahhab bin Abdul Aziz bin Al Harith bin Asad bin Al Laith bin Sulaiman bin Al Aswad bin Sufyan bin Zaid bin Ukayna ibnu Abdullah At-Tamimi min hifdhih. Qala sami'tu abi yaqul, aku mendengar bapakku mengatakan demikian. Yaqul, sami'tu abi yaqul, aku mendengar katanya bapakku, aku mendengar bapakku berkata demikian. Sami'tu abi yaqul, juga bapakku mengatakan bahwa aku mendengar bapakku lagi mengatakan demikian. Sami'tu abi yaqul, aku mendengar bapakku lagi menyatakan demikian. Terus. Jadi Abul Faraj Abdul Wahhab menyatakan dia mendengar dari bapaknya, yaitu Abdul Aziz, menyatakan Abdul Aziz, bapaknya Abdul Faraj ini, bapaknya Abdul Wahab ini, menyatakan, aku mendengar bapakku menyatakan, yaitu Al-Harith bin Asad. Kemudian Al-Harith bin Asad menyatakan, aku mendengar bapakku mengatakan demikian pula. Mengatakan demikian, langsung simak dari pendengaran. Sami'tu Abi Yaqul, sami'tu Abi Yaqul, sami'tu Abi Yaqul, sami'tu Abi Yaqul, sampai 9. 9 dari Abul Faraj Abdul Wahab, mengambil dari bapaknya, mendengar dari bapaknya, terus bapaknya mendengar dari bapaknya lagi, terus sampai 9 ke atas. Sami'tu Ali bin Abi Thalib yaqul, aku mendengar Ali bin Abi Thalib telah menyatakan radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, hatafal ilmu bil amali. Ilmu membisiki amal, kata Ali bin Abi Thalib. Fa in ajabahu, maka kalau amal itu mengabulkan bisikan ilmu tersebut, yakni amal itu segera bergerak dengan bisikan ilmu, dengan diilhami ilmu itu terus amal bergerak, akhirnya ilmu itu lahir menjadi amalan, maka akan kokoh ilmu itu. Wa illa, kalau sudah dibisiki oleh ilmu, amalan itu tetap saja bandel, tidak mau bergerak, ilmu itu tidak lahir dalam bentuk amalan, irtahala, ilmu itu pun akan pergi, akan meninggalkan thalibul ilm tersebut. Kemudian Syekh Bakr Abu Zaid hafizahullah menyatakan, wa hadzal lafdhu binahwihi, dan lafaz yang seperti ini, marwiyun an Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu taala, juga diriwayatkan dari perkataan Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu taala. Sufyan ats-Tsauri imam dari kalangan tabi'it tabi'in. Begitulah. Maka khasyatullah akan mendorong orang, mendorong thalibul ilm untuk beramal dengan ilmunya, fis sirri wal alan, dalam keadaan tersembunyi maupun terang-terangan. Dan dengan thalibul ilm mempunyai rasa khasyatullah itu, akan dia beramal dengan ilmunya, dan dengan dia beramal dengan ilmunya akan semakin barokah ilmunya, sehingga semakin terbuka peluang baginya untuk menambah ilmu dan menambah ilmu dan menambah ilmu. Hakadha ya ikhwan, kalau seorang thalibul ilm tidak mempunyai rasa khasyatullah, maka enggak ada beda atau bahkan lebih jelek dari orang yang sama sekali tidak pernah belajar ilmu, awam, lebih jelek dari mereka. Ya, kalau sapi itu adalah makhluk Allah yang tidak berakal, sedangkan manusia adalah makhluk yang berakal, kemudian ternyata ada manusia yang bertingkah laku seperti sapi, itu lebih jelek dari sapi itu sendiri. Sebab manusia yang semestinya mulia dimuliakan oleh Allah yang dikatakan khairu taqwim, sebaik-baik ciptaan, tiba-tiba kemudian mengikuti jejak makhluk-makhluk yang rendah, sehingga balhum adol, kata Allah, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang ternak, lebih rendah maksudnya. Kalau talibul ilm dengan ilmunya itu dia terangkat derajatnya daripada keumuman orang yang juhal, yang tidak mempunyai semangat untuk talabul ilmi, maka mestinya al-juhal, orang yang jahil, orang-orang yang jahil itu bertingkah laku sebagai orang yang jahil, jauh dari ilmu, jauh dari khasyatillah. Namun kalau kemudian talibul ilm yang semestinya terangkat derajatnya dengan ilmu itu dari juhal, bertingkah laku seperti juhal, sungguh lebih rendah daripada juhal itu sendiri keadaannya. Ya, maka coba camkan perkara ini kepada diri kita masing-masing. Jangan sampai kita mengabaikan permasalahan yang sangat penting ini. Wallahu a'lamu bissawab. Ilahuna ya akhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.